Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ighfir lana ya Allah wa anta khairul ghafirin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah. Wa ba'du, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kita hari ini berkesempatan di hari cuti bersama untuk panjenengan-panjenengan ini standby duduk sementara untuk memanfaatkan waktu di ba'da zuhur ini untuk kami sampaikan pengajian atau kuliah zuhur rutin di masjid yang sudah tidak asing bagi kita ini, di Masjid Baitul Hakam ini. Bapak dan Ibu, insyaallah nanti paling lambat setengah satu ya. Kita agak mundur sekarang, jam 12 kita waktunya duhur agak mundur memang sekarang. Monggo yang kerso mengikuti, monggo diikuti dengan ikhlas, atau keperluan-keperluan yang memang harus dikerjakan sekarang, monggo kita juga ya sama-sama kita berniat yang baik. Setiap kita ini melakukan sholat, itu tidak akan mungkin kita ini melepaskan diri dari doa untuk diberi rahmat oleh Allah. Setiap sholat, panjenengan-panjenengan dengan kami ini, setiap sholat mesti nyuwun dumateng arsanipun Allah, diberi rahmat. Warhamni. Itu pasti. Kan ada perbedaan-perbedaan doa antara dua sujud, tapi warhamni ini pasti ada. Robbi firli warhamni. Warhamni. Berikan aku ya Allah rahmatmu. Nah, menjemput tahun 2014, agar kita ini diberi rahmat oleh Allah lebih daripada biasanya, maka di sini ada lima, ya ada lima ayat yang di situ Allah menjelaskan agar kita ini diberi rahmat oleh Allah menyongsong tahun 2014. Ya, monggo jenengan nikmati ya supaya kita diberi berkah oleh Allah. Yang pertama, Bapak bisa cek di surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ayat 20. Fa ammal ladina kafaru fa ammal ladina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika wal fawzul mubin. Surat Al-Jasiyah 20. Apa itu artinya? Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memasukkan orang-orang itu diberi rahmat olehnya. Yang demikian itu keuntungan yang nyata, kesuksesan yang nyata. Jadi syarat panjenengan kali kula diberi rahmat menjemput bola tahun 2014, beriman dan beramal soleh. Beriman saja enggak cukup. Beramal soleh saja enggak cukup. Harus kedua-duanya supaya diberi rahmat oleh Allah. Ada orang beriman tapi enggak beramal soleh. Enggak cukup. Ada orang yang beramal soleh tapi enggak beriman. Ini kan ada hubungannya dengan Natal, Pak ya, Natal. Natal itu memperingati bahwa Isa lahir sebagai anak Allah. Itu berarti kita tidak termasuk seperti itu. Jangan. Itu namanya orang tidak beriman sama Allah. Mereka-mereka beramal soleh. Yang memperingati hari kelahiran Isa sebagai anak Allah. Mereka beramal soleh. Suka nyumbang, suka membantu, suka ke gereja, dia sholat menurut mereka. Tapi di hadapan Allah karena imannya salah, tidak diberi rahmat oleh Allah. Mereka beramal soleh. Menyantuni anak yatim, membuka panti-panti yatim mereka. Tapi karena imannya enggak benar, tidak diberi rahmat oleh Allah. Jenengan beriman sama Allah dan beramal soleh, diberi rahmat oleh Allah. Itu Pak, monggo kita. Jadi suratnya Al-Jasiyah ayat 20. Fa'ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika wal fawzul mubin. Jasiyah ayat 20. Ini Pak Ustaz ini sawo apal itu. Surat apa? Jasiyah 20. Jadi jenengan beriman, ya. Peringatan Natal beda dengan kita. Isa bukan anak Allah, tapi Isa nabinya Allah. Sama-sama iman. Mereka beriman, tapi imannya tidak benar. Karena Isa bukan anak Allah, tapi Isa nabinya Allah. Gitu, Pak. Ya. Jadi nyenengan beriman, terus amal soleh. Ada orang yang beramal soleh, tapi tidak beriman sama Allah. Banyak. Itu batal, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Bapak cek, ini suratnya di surat, tolong diingat-ingat, ini suratnya di surat An-Naml, surat semut. Ayatnya gampang diingat, 49. 49. Mohon maaf, 46, bukan 49, 46. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mengapa kamu tidak minta ampun sama Allah agar kamu diberi rahmat? Jadi ayat ini rahmat semua. Agar kita diberi rahmat, pertama tadi beriman dan beramal soleh. Beriman saja lalu tidak beramal soleh, enggak benar. Beramal soleh tidak beriman juga enggak benar. Yang kedua, selalu minta ampun sama Allah, akan diberi rahmat oleh Allah. Surat An-Naml ayat 46. Bapak-bapak, masih ingat curhatnya Abu Nawas kan pernah curhat di tengah malam. Duh Gusti Allah, umurku semakin hari semakin berkurang. Jangan-jangan dosaku semakin hari semakin bertambah. Tahun 2013, ya Allah, cepat umurku semakin berkurang. Jangan-jangan nanti tahun 2014 umurku semakin berkurang. Jangan-jangan dosaku semakin bertambah. Nah, supaya kita semakin berkurang dosa kita dan diberi rahmat oleh Allah, perbanyak untuk istighfar sama Allah. Sekarang ini pemerintah-pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, itu kalau malam tahun baru, alhamdulillah diadakan muhasabah. Ya Pak ya, tidak hura-hura. Ini bahkan Pak Polisi sudah menganjurkan nanti menjelang malam tahun baru itu tidak usah pakai ya kendaraan, bebas kendaraan nanti. Mudah-mudahan berhasil. Kan biasanya anak-anak kan malam tahun baru damel nawa Pak, hura-hura nih, ngebut-ngebutan, knalpotnya diganti dengan, padahal malam tahun baru itu seharusnya ya memperbanyak untuk muhasabah. Gitu. Alhamdulillah Pak Polisi juga memahami. Dan nanti ada penutupan jalan-jalan, kecuali yang ke tempat-tempat ibadah. Itu katanya nanti buka tutup. Sebab kalau yang ibadah kan memang nggak ada larangan, Pak. Ya, mungkin mereka kan biasanya ke gereja itu nanti buka tutup. Nanti jadi kendaraan nanti malam tahun baru, insya Allah, bebas, nggak ada. Mudah-mudahan ya gitu, Pak. Ya. Jadi, dengan perbanyaklah istighfar sama Allah, diberi rahmat. Yang ketiga, ayatnya 46 sama-sama, suratnya beda. Kalau tadi surat An-Naml, ayatnya berapa tadi, Pak? 46. Ini sama-sama ayatnya 46. Tapi di surat yang berbeda. Surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 46. Sama-sama ayatnya, Pak, cuma beda suratnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Bapak itu tulislah, Bapak nanti enak. Untuk mengundang rahmat, dirikanlah salat. Jenengan ini tadi salat diberi rahmat oleh Allah. Wa atuz zakah, jenengan suka nyumbang, diberi rahmat itu oleh Allah. Wa atiur rasul, taat sama rasul. Rasul menyuruh sholat jamaah, jenengan taat jamaah, diberi rahmat oleh Allah. Rasul menyuruh ngajari orang baca Quran, diberi rahmat oleh Allah. Karena menghidupkan sunnah Rasul. Rasul itu menyuruh ngajari orang ngajar Quran. Ini Pak Mahmud yang rutin ngajari Quran. Sa'wah diberi rahmat oleh Allah. Dulu mana Pak, rahmat sama amal baik kita? Terlalu sulit untuk diketahui. Allah memberi rahmat atau Allah melonggarkan kita sholat? Kalau kita kepengen diberi rahmat, sholatlah. Kalau kita ingin diberi rahmat, sholatlah. Apa kita bisa sholat kalau nggak diberi rahmat? Kan bingung Pak ya. Orang bisa sholat karena diberi rahmat. Berarti kalau orang itu tidak diberi rahmat, nggak bisa sholat. Nah, supaya diberi rahmat, ya harus dipaksa sholat. Ya enggak mungkin wong enggak diberi rahmat kok bisa sholat. Allah mengatakan, Allah tidak akan merubah suatu kaum, kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi kalau kita kepengin diberi rahmat, ya berusaha untuk menjemput bola, supaya diberi rahmat, yaitu sholat dan zakat. Kalau ada bertanya, dulu mana rahmat sama amal soleh? Orang bisa amal soleh karena rahmat. Orang enggak mungkin bisa amal soleh kalau enggak diberi rahmat. Kan begitu Pak ya. Dulu mana Allah itu memberi rahmat atau supaya kita dimudahkan untuk beramal soleh? Kok terlalu sulit itu Pak? Ya kalau kita kepengen diberi rahmat ya berusaha untuk mendapatkan rahmat. Lalu yang keempat, terkenal itu ayatnya. Biasanya kalau MC, ini kok jeneng ada pengajian umum, khitanan, pernikahan itu, kan ini mesti diawali. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Biasanya mau baca Quran itu MC-nya mengatakan pada Bapak Ibu ketika dibacakan Quran maka dengarkanlah dan diamnya supaya diberi rahmat. Terkenal itu Pak. Jadi kalau kita ingin diberi rahmat, nek ana wong maca Quran, dengarkan. Dan diam. Al-A'raf 204. Ya Pak ya, tolong diingat-ingat Pak. Nanti tak ulang lagi kalau supaya mungkin enggak lupa. Surat Al-A'raf ayat 204 menjelang terakhir. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran maka dengarkanlah dan diam supaya kamu diberi rahmat oleh Allah. Jadi kalau ada orang baca Quran, ada ceramah, jenengan enggak usah melihat siapa yang ceramah tapi mendengarlah apa yang diceramakan. So kalau kita sebelum ceramah sudah melihat ustaznya kadang-kadang mangkel, jangan. Nanti enggak akan nyambung. Sudah tutup mata aja. Sing ngomong terserah, enggak ngurus, sing penting saya ini niat mendengar isinya. Kadang-kadang kita kan membedakan, kalau enggak kelompoknya enggak mau mendengar. Jangan Pak, itu enggak benar. Kalau enggak ustadz ini saya enggak mau, jangan. Supaya kita itu tasamuk, banyak ilmu ambil dari ustadz manapun. Itu. Kalau perbedaan mesti ada Pak, tapi jangan diperbesar perbedaannya. Jadi ingat Pak, itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, Bapak pasti hafal itu. Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Maka rukunlah dengan mereka dan bertakwalah kepada Allah agar kamu diberi rahmat oleh Allah. Jadi bapak-bapak ini untuk menjemput tahun 2014, umur kita kan tambah berkurang. Jangan-jangan dosa kita semakin bertambah. Jangan. Kalau dosanya bertambah, jangan Pak. Kalau bisa berkurang, kalau habis tidak mungkin. Sulit Pak, kalau kita nggak punya dosa itu sulit. Kecuali malaikat. Yang penting amal solehnya lebih banyak, amal salahnya lebih sedikit, itu orang sukses. Kalau amal salahnya lebih banyak, dosanya lebih banyak, lalu amal solehnya lebih sedikit, menyongsong tahun 2014, itu celaka. Jangan sampai, Pak. Telok jenengan ini sawah amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya. Kalau enggak punya amal salah, enggak mungkin. Kalau salah terus juga enggak mungkin. Yang salah terus itu setan. Insyaallah enak. Jenengan ini sawah, kalau sudah menjelang meninggal, kok amal solehnya lebih banyak, husnul khotimah. Kalau amal salahnya lebih banyak, su'ul khotimah. Itu aja, Pak, taruhannya kita. Jadi saya urut, Pak, ya. Kalau kita ingin menjemput bola diberi rahmat, beriman sama Allah dan apa tadi, Pak? Amal soleh. Jasiyah ayat 20. Kemudian yang kedua, agar kita itu diberi oleh Allah rahmat, dirikanlah sholat, terus mengeluarkan zakat dan taat sama Rasul. Surat An-Nur ayat berapa tadi, Pak? Surat An-Nur ayat 46. Ya, 46. Kemudian surat An-Naml ayat 46 juga, agar kita memperbanyak istighfar. Yang keempat, kalau dibacakan apa tadi? Quran, diamlah dan diam supaya diberi rahmat oleh Allah. Al-A'raf 204. Terakhir, agar kita diberi rahmat oleh Allah, apa, Pak? Apa? Yang rukun. Yang rukun antara sesama orang Islam. Soal kunut, enggak kunut, jangan diperdebatkan. Sama-sama sholat subuh. Nah, itu, Pak, ya. Yang terawihnya 2-3, yang terawihnya 11, itu beda, enggak apa-apa. Yang penting rukun. Khutbah Jumat di sini mungkin 2 azan, ada tempat lain yang 1 azan, enggak apa-apa. Yang penting rukun, itulah orang diberi rahmat oleh Allah. Yang celononya cekak, monggo. Yang celononya agak panjang, monggo. Yang enggak boleh, yang enggak celonoan. Enak kan? Lu kan begitu, Pak. Itu diberi rahmat oleh Allah. Jangan sok paling bener. Nek gak jenggoten, neroko. Jangan. Ya, Pak, ya mohon maaf. Yang enggak punya bakat jenggoten, lah, enggak duwe jenggot, lah, neroko kabeh. Jangan. Beda boleh, Pak. Wong podo islami kok. Pakai kopluk sholat, monggo. Yang enggak pakai kopluk, monggo. Sing sempel, sing enggak sholat. Mohon maaf, Pak, saya seneng gitu. Muhammadiyah sama NU enggak bisa dirubah. Memang itu kelahirannya beda-beda. Tapi yang penting sama-sama Islam. Mungkin Muhammadiyah anti tahlilan. Ya enggak apa-apa. NU pakai tahlilan enggak apa-apa. Ya, kan begitu, Pak, ya. Wong tahlilan kok enggak boleh? Boleh. La ilaha illallah itu boleh. Cuma caranya NU beda dengan Muhammadiyah, enggak apa-apa. Yang NU pakai Sayyidina monggo. Yang Muhammadiyah enggak pakai Sayyidina monggo. Oh, gitu aja kok repot. Enggak apa-apa, Pak, mohon maaf. Nggih. Sini ustaznya ya macam-macam. Enggak apa-apa. Didengarkan. Itu. Kadang-kadang rusak, no, Pak. Ada orang itu yang hanya ustaznya satu. Pas gak teko ngono mule, Pak. Oh, duduk ustazku kok mule, Pak. Masya Allah. Kadang-kadang ustaznya itu mengganti, diganti dengan ustaz lain. Delok wajahnya kok duduk ustaznya mule kabeh, Pak, jamaah. Ada yang begitu. Oh, itu sok gaya itu, Pak. Mohon maaf. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Mohon maaf, Bapak Ibu. Saya enggak senang itu dibenturkan seperti itu. Ya, di Mekah saja itu kalau sholat beda-beda kok, Pak. Ono sing sholat itu enggak pakai sendatep. Ngene tok ae, Pak. Ya wis mbok lah Gusti Allah sing tahu gitu. Ya. Ono sing sholat mek ndonga robana atina tok, wis gak apa-apa wis. Ya, namanya mohon maaf, ini karena tingkatnya orang itu beda-beda, Pak. Ngaji Quran pun begitu. Enggak semua harus apal semua. Tapi harus ada yang apal, gitu loh, Pak. Bacaannya juga begitu, mungkin ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Aku itu ngukur sesuai dengan apa? Kemampuannya masing-masing. Ya, kalau yang dikumpul begini, yang lebih afdol, maju. Kalau mungkin suatu saat kok menyuruh yang lain, monggo, untuk apa? Pembinaan, regenerasi. Itu loh, Pak. Sebab ada itu orang yang sok. Pokoknya gak deengi mami, gak oleh. Masya Allah. Iku kabeh ku salah, aku lho paling fasik, paling bagus. Jangan. Itu namanya ego, Pak. Boleh. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Pak SBY itu kelebihannya apa, Pak? Gedhe dhuwur. Kalau Pak Habibie kelebihannya apa? Cilik pinter. Cilik pinter. Kalau Pak Harto kelebihannya apa, Pak? Ada. Apa, Pak, kelebihannya Pak Harto itu, Pak? Senyumnya. Sehingga terkenal senyumnya itu. Itu kan mungkin orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing itu, Pak, ya. Jadi tolong supaya kita diberi rahmat Allah itu fa aslihu baina akhwaikum. Damailah kamu dengan saudaramu. Sama orang Islam geger, sama orang kafir malah rukun. Ya. Sampai kemudian masya Allah dengan orang Islam sendiri enggak rukun. Itu, Pak, ya. Saya yakin umat Islam ini, Pak, ke depan nanti NU Muhammadiyah itu lama-lama, Pak, soalnya tambah tahu dalile, tambah rukun, Pak. Kalau dulu memang maklum, Pak. Khotib itu kalau sampai bukan golongannya itu disuruh turun, Pak. Dulu. Oh, sekarang kan sudah enggak zamannya lagi. Itu loh, Pak. Dulu sampai begitu, Pak. Mohon maaf. Di desa-desa itu, di kampung itu kalau sampai bukan golongannya itu enggak boleh. Kecuali mohon maaf Syiah, Pak. Aliran Syiah itu sudah nyimpang, mohon maaf. Itu sudah nyimpang, Pak, itu, Pak. Quran ini katanya belum sempurna. Ada Quran yang sempurna itu masih disimpan. Kan namanya itu sudah ingkar sunnah. Itu boleh jadi kita musuh. Ya, kalau masih golongannya Qurane podo, nabine podo, muhammadine podo, ya jangan dibenturkan, Pak, itu. Itu, Pak, ya, jadi tolonglah supaya kita ini enaklah gitu. Di sini juga begitu, kan? Dzikirnya sendiri-sendiri. Ya monggo. Kalau azannya dua kali, ya apa mana yang punya alasan masing-masing. Dulu azan dua kali itu kan masalahnya di pasar waktu itu diadani pertama. Itu wong-wong cek durung nang masjid itu. Diadani mana gitu loh. Dan waktu itu belum ada apa? Pengeras. Mungkin digawe ping limo enggak apa-apa, soalnya gak krungu. Nah sekarang misalnya sekali kok sudah krungu, ya enggak apa-apa. Tapi yang mengatakan enggak apa-apa, walaupun keras ping pindho. Soalnya ono sing kupinge rodok. Loh kan. Itu enggak usah dibenturkan. Ya, sampai kadang-kadang enggak mau diambil menantu gara-gara beda golongan, Pak. Gak patek enak kon ojo sampai kawin ambek wong NU. Bapak iki Muhammadiyah totok, ojo kawin kon ambek wong NU sampai tujuh turunan. Padahal kalau dikawinkan kan tambah enak. Nanti sampean punya cucu Muhammad Danu kan begitu. Apa kok bingung-bingung? Bapak punya bapak itu Muhammadiyah, duwe anak. Kok anake wis seneng ambek anak NU? Kawinkan nanti sampe punya cucu Muhammadiyah ketemu dengan NU nanti cucunya dinamakan Muhammad Danu. Itu kenapa kok bingung? Kecuali kalau bapak punya anak dikawinkan sama aliran Syiah, itu nyimpang sudah. Jangan, Pak. Makanya di Madura diobong itu loh, Pak. Enggak salah juga orang ini menyimpang. Termasuk aliran Ahmadiyah juga itu menyimpang, Pak. Makanya jadi selama masih batas-batasnya itu enggak terlalu jauh, Pak, nyimpangnya, itulah saudara kita. Dan NU Muhammadiyah ini di Indonesia kan penguat, Pak. Coba kalau rukun, Pak. Oh, hebat. Gimana, Pak? Perlu pakai dialog? Monggo, mungkin ada yang mau tanya. Nanti dipandu oleh Mas Taufik ini. Ya, monggo, Pak. Silakan, Pak. Betul-betul jenengan ini cuti, Pak. Cuti tanya juga. Cuti bersama. Monggo, Bapak. Alhamdulillah. Itu, Pak. Silakan di sini, Bapak. Silakan. Saya tanya dulu, Pak. Bapak dari fraksi mana, Pak? Oh, dari Golkar apa pendukungnya Hanura apa Nasdem apa gitu, Pak? Bebas, Pak. Bebas, Pak. Oh, bebas. Jangan lupa, Pak, tanggal 9 April nanti milih presiden, Pak. Yeah. Tak dongakno jenengan panjang umur, Pak, ketemu presiden anyar nanti, Pak. Yeah. Saya mau tanya, selama saya mengikuti sholat, waktu apa saja itu seiring dengan saya di mana saya berada. Misalnya di masjid sini, pas dulu saya di sini. Dimanapun pas adzan saya sholat. Kadang-kadang saya yang saya tanyakan sholat maghrib atau isya itu kadang-kadang di masjid itu ada yang membaca bacaan Al-Fatihah itu bismillahnya enggak keras. Ya. Itu saya mau tanya Al-Fatihah itu Katanya 7 ayat. Nggih. Ketika 7 ayat itu berarti kan saya hitung itu bismillahnya ikut. Ya, ya. Ya. 7 itu dengan bismillah, ya. Ya. Betul. Kenapa kok membaca bismillahnya tidak semuanya? Tidak sama. Misalnya alhamdulillahnya keras, bismillahnya kenapa kok pelan? Yeah. Ya. Kemudian kalau memang diperbolehkan dasarnya seperti apa? Terima kasih Bapak. Ya. Kalau memang menganggap Al-Fatihah itu bismillahnya di luar Al-Fatihah, itu hukumnya seperti apa? Nggih. Nggih, terima kasih. Masya Allah, ini satu tambahan cukup bagus Bapak. Jadi Al-Fatihah itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Ayatnya saya lupa itu, tapi surat Al-Hijr. Dan sungguh aku berikan kepadamu berupa hadiah 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi jelas Pak, di Quran itu menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Diulang-ulang, benar enggak? Al-Quran itu diulang-ulang oleh umat Islam. Qurannya benar. 7 Pak, betul. Jadi kalau kita waktu sholat, memang harus dibaca. Kalau nggak dibaca, berarti tidak 7 ayat. Tapi cuma membacanya, Rasulullah itu pernah pelan dan pernah keras. Tapi dibaca. Nah, jenengan milih yang pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Mekah Madinah biasanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Waladhanin. Saya cepatkan Pak, enggak tak pocot terus kesuwen nanti gitu Pak. Jadi imam-imam syekh-syekh Mekah Madinah rata-rata tidak dibaca keras. Tapi seandainya dibaca keras, ya boleh, memang itu bagian dari ayat. Jadi jenengan terserah milih, monggo. Sing gak bener, sing gak moco bismillah. Karena itu bagian dari ayat. Tapi apakah mutlak tidak diterima? Ya tetap diterima Pak, walaupun tanpa baca bismillah. Karena apa? Walaupun tidak harus dibaca semua, itu boleh. Misalnya ada imam yang baca Al-Baqarah hanya surat ayat kursi. Kan gak apa-apa. Gitu loh, Pak. Jadi itu gak perlu di, apa Pak? Gak perlu terus diperuncing gitu. Sebab ada orang yang hanya baca seayat. Ayat kursi itu kan satu ayat, 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus wa huwal aliyyul adzim. Allahu akbar. Kan tidak membaca lengkap Al-Baqarah. Jadi hal-hal seperti ini yang penting kita tahu Pak ya, tahu alasannya. Ning biasanya wong Muhammadiyah iku biasanya bismillah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ojo sok bener. Akhire sing gak maca keras itu enggak sunah rasul. Ngono sing ora oleh Pak. Iku gak diberi rahmat oleh Allah, ngono Pak. Gimana Bapak? Sama Bapak kelompok yang mana ini, Pak? Yang golput apa? Makanya ada dan saya itu ikut sumpek, Pak. Nggih. Jadi betul, Pak. Jadi sudahlah kalau ada alasannya masing-masing enak Pak itu kok. Kan sekarang NU mau kepingin alasan ya kalian delok dalil-dalile yang tuh gitu. Memang Rasulullah pernah enggak keras, pernah Pak, enggak keras. Tapi kalau keras ya enggak apa-apa, memang itu bagian dari Al-Fatihah. Kayak qul huwallahu ahad gitu loh, Pak. Terus misalnya qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid lah Kak, lah Kak pas gitu aja. Kan qul itu kan satu ayat pertama. Misalnya qul huwallahu ahad. Allahus samad. Apalagi pas di situ ada kucing di bantul. Allahus samad. Kucingnya melumayan Pak. Gitu kan. Gitu Pak ya. Jadi Bapak kami tahu pasti jenengan apa? Cari yang damai gitu Pak ya. Yang enggak usah dibenturkan gitu. Kalau yang enggak seneng tahlilan enggak usah teko. Tapi titip engko berkati gawakno yo. Boleh kok bingung-bingung. Itu aja Pak wis ta. Oh, saya kalau bantah-bantahan begitu paling enggak seneng Pak. Tahlilan itu boleh apa, Pak? Boleh. Wong la ilaha illallah kok enggak boleh? Cuma ada yang enggak boleh, yang enggak mau 7 harinya, enggak mau 4 bulannya, ya monggo. Kalau yang pakai itu biasanya sudah meluntur Pak sekarang, Pak. Enggak harus kok Pak sekarang. Soalnya ternyata itu aslinya dari apa, Pak? Dari budaya-budaya tradisi dulu gitu, Pak. Jadi wali-wali itu kalau ngumpul wong itu, Pak, diajak opo itu diajak tahlilan gitu, Pak. Cuma belum selesai, akhirnya sekarang diterusno ngono Pak, diterusno akhir gitu. Itu Pak ya. Bapak saya kira termasuk orang yang damai kok Pak ya. Sing waras, sing ngalah ngono. Itu Pak ya. Terima kasih Bapak. Mungkin yang lain? Wah, ini Pak. Pak siapa ini Pak? Nah, Pak Mahmud monggo Pak. Mengenai silakan Pak. Tentang basmalah dalam surat Al-Fatihah disebutkan dalam tafsir Arwa'in Bayan tafsir Ahkam. Iya, Pak. Bahwa hadis qudsi Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Begitu. Jadi, yang membaca yang mengatakan basmalah termasuk Al-Fatihah ya benar. Yang tidak termasuk juga benar berdasar hadis qudsi silahkan dibaca. Dalam tafsir Wa'iul Bayan yang disun oleh Ali As-Sabuni. Kemudian di dalam riwayat Bukhari Muslim memang membaca dengan sir. Dalam riwayat Muslim dibaca dengan jahr. Jadi podo benerin. Alhamdulillah. Tapi saya tambah lagi yang berpendapat basmalah tidak termasuk Al-Fatihah juga benar. Dalilnya dalam hadis qudsi dalam tafsir Rawa'iyul Bayan yang disusun oleh Ali As-Sabuni. Kemudian dalam qiraat sab'ah itu juga termasuk bahwa basmalah tidak maksudnya basmalah tidak masuk dihitung. Di dalam Al-Fatihah. Kemudian yang ayat ke terakhir, ayat terakhir itu jadi dua. Wala dhalin ghairil ghairil maghdubi 'alaihim itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti di situ. Nah, kemudian baru ayat berikutnya. Wala dhalin itu jadi podo beneri. Ayat 7 ayat berarti. Nah, jadi sekali lagi podo beneri. Jadi mohon maaf tidak salah yang berpendapat bahwa Al-Fatihah tetap 7 hitungannya. Ya, dalam hadis qudsi apabila kita baca Al-Fatihah setiap ayat itu disunahkan etikanya untuk berhenti karena Allah menjawab. Menjawab. Gitu ya. Insyaallah. Terima kasih. Inilah Pak, saling melengkapi dan beliau ada dalil-dalilnya. Disebutkan dalil-dalilnya itu lebih akurat. Jadi memang ternyata itu pendapat-pendapat ya tentu berkibat pada Quran dan hadis. Ada yang mengatakan itu tidak bagian dari bismillah sehingga dia mungkin tidak sir tapi memang enggak baca. Berarti gitu Pak ya. Apa nah, gitu. Ada yang itu yang kelompok betul-betul enggak pakai bismillah pun boleh gitu. Karena bukan dari bagian bismillah. Tapi ada yang itu bagian cuma sir dibaca pelan tapi ada yang keras. Jadi kesimpulannya memang itu jadi rahmat Pak. Ilmu-ilmu seperti itu enggak bisa lalu difonis yang paling benar yang keras siapa ya? Enggak bisa. Karena banyak pendapat yang muncul yang itu berdasarkan juga sebab-sebabnya ada. Puas Pak yang jawab ya? Ya, Bapak pakai tiga-tiganya lah. Iya. Pakai itu aja Bapak enggak usah ragu-ragu sudahlah. Wong juga ada pendapat kok. Itu sama dengan ketika Bapak ada rukhsah perjalanan kan boleh diseringkes sholatnya. Bapak diberi bonus kalau enggak mau ya enggak apa-apa, tapi kalau diberi bonus oleh Allah maksudnya enggak mau, misalnya gitu, Pak. Jadi artinya Bapak yang milih lah. Sudah wong sono dasare itu loh, Pak. Enggak usah bingung, Pak. Bapak kok mentelengi saya? Enak, Pak. Nih. Pak Mahfud ini malah menjelaskan dasar-dasarnya gitu ya. Saya kira begitu, Pak ya. Nggih. Kecuali kalau ada kelompok orang sholat sudah menghadap ke timur. Wah, itu sama banget jangan enggak usah ikut. Itu enggak jelas itu. Gitu, Pak ya? Saya kira begitu, Pak. Cukup, Pak ya? Nggih. Mudah-mudahan yang hadir ini diberi rahmat oleh Allah, Pak ya. Dan kula dongakaken jenengan walaupun umur menyongsong tahun baru berkurang tapi mudah-mudahan dosa kita juga ikut berkurang. Dan penyenengan selalu juga minta panjang umur karena kita enggak tahu kapan kita meninggal, diberi panjang umur dan banyak amal soleh. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabi ajmain. Ya Allah, puja-puji milikmu ya Allah. Kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad ya Allah. beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Rasulmu Nabimu ya Allah telah mengatakan bahwa orang yang bersolawat kepada aku, kata Rasulullah, maka orang itu akan diberi kebaikan-kebaikan dan diampuni dosanya oleh Allah, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi memang bersolawat itu diperintah oleh Nabi. Ya Allah, kirimkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Ya Allah, di siang hari ini tidak terasa kami sudah berada di penghujung tahun 2013 menuju tahun 2014. Ya Allah, berikan dengan pergantian tahun, mudahkan urusan dunia kami, ya Allah. Mudahkan urusan akhirat kami. Berikan pada kami, ya Allah, rezeki yang mudah, yang luas, yang barokah. Berikan pada kami, ya Allah, panjang umur, baik amalnya, ya Allah. Dan di saat Engkau ambillah kami dalam keadaan meninggal yang husnul khotimah. Allahumma, ya Allah, berikanlah pada kami istri, suami, dan anak-anak keturunan kami, ya Allah, yang menyenangkan rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami sukses hidupnya di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala ali wa sahbihi ajmain. Kita doa kafaratul majelis. Subhanaka wa huma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.